Apakah diperbolehkan membaca doa khusus ketika ziarah, seperti doa orang tua? Ketika ziarah kubur seperti doa pada orang tua. Nah, apa yang dimaksud doa khusus di sini? Apakah maksudnya doa khusus ketika ziarah? Nah, saya sendiri belum mengetahui ada doa khusus untuk berziarah kubur. Nah, boleh berziarah ke kuburan, akan tapi doa khusus, wallahu ta'ala alam. Apakah ada doa khusus? Tapi kalau yang dimaksud ketika berziarah kemudian berdoa, mengunjungi kuburan orang tua misalnya, lalu kemudian kita berdoa untuk orang tua, boleh, diperbolehkan, dan itu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi kuburan ibunya, ibunya mati dalam keadaan kafirah, ketika mengunjungi kuburan ibunya, maka di saat itu beliau menangis. Nah, lalu ditanya oleh para sahabat, apa yang menyebabkan beliau menangis? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan ampunan kepada ibunya, namun tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berdoa dengan doa tersebut. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa di sisi kuburan ibunya.